Mitra Bisnis, Mahkamah Agung mendenda Rumah Sakit Pondok Indah 2 miliar dalam putusan PK kasus malpraktek atau kesalahan menangani pasien. Gugatan dilayangkan karena penggugat merasa dirugikan sebab rumah sakit tidak memberitahu hasil lab bahwa tumor yang diderita pasien adalah tumor ganas sehingga mengakibatkan kematian pasien. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda dan bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Saya melihat bahwa rumah sakit, saya nggak mau ngomong spesifiknya untuk Rumah Sakit Pondok Indah ya, saya ingin bicara untuk umumnya. Saya berobat di Singapura itu bukan apa-apa, tetapi karena saya melihat bahwa seringkali diagnosis yang diberikan oleh dokter-dokter di Jakarta atau rumah sakit ya, itu sering salah. Nomor satu, waktu anak saya sakit, ketika baru datang itu kan hijau, batuk, ingusnya ya. Nah, apa yang terjadi, saya bawa ke sebuah rumah sakit dan dinyatakan dia TBC gitu loh. Kemudian dikasih obat-obatan untuk 6 bulan, tapi baru 2 hari saya kasih obat. Saya telepon teman saya, dokter Sander almarhum sekarang, sahabat saya. Saya ternyata hanya alergi. Untung baru berapa hari kasih obatnya. Nah, itu satu. Kedua, Pak Mur ya. Jadi Pak Mur itu disuntik oleh sebuah rumah sakit setiap bulan, disuntik Zometa ya. Setiap bulan Zometa itu steroid yang membuat muka jadi moon face, tangan jadi gede dan lain-lain. Lalu saya tanya, kok kenapa? Oh ya, karena ada dokter mengindikasi berdasarkan pemeriksaan darah, ada indikasi dia kena myoma, kanker tulang. Karena ayahnya Pak Mur itu dulu kanker tulang, jadi dia langsung secara psikologis, wah saya mungkin gitu kan. Tapi terus kemudian Pak Mur kok suka pingsan gitu loh. Saya bawa ke Singapura. Nah, ternyata baru dia bilang bahwa di luar pengetahuan saya bahwa dia setiap bulan disuntik Zometan. Karena katanya itu obat dipakai untuk mempreventifkan kankernya. Baru ada gejala myoma. Oke, akhirnya di Singapura, di NUS, diperiksa semuanya. Tulang sumsumnya diambil, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi karena Pak Mur tuh mungkin tidak detail mengenai obat-obatan, setiap kali karena dia orangnya rajin kontrol mungkin disuntikin myoma lagi, another one year. Dan dokternya nggak mungkin preventif gitu loh. Kita minta dari itu dia, oh ini Zometa obatnya, wah ini nggak bagus. Dia bilang, tapi preventif nggak ada kanker disuntik steroid untuk preventif. Apa yang terjadi kemudian, ini yang penting ya, saya punya dari dokter di Singapura. Bahwa karena dia 2 tahun disuntik Zometa, mengakibatkan ginjalnya menjadi drop sehingga tinggal 38%. Karena Zometa itu merusak ginjal. Karena ginjalnya tidak berperan penuh dan tinggal 38%, kekuatan tubuh menjadi turun. Nah, disitulah penyakit yang tadinya ngumpet, ya, karena dulunya Pak Mur perokok berat dan lain-lain menjadi keluar. Karena kanker itu akan keluar ketika juga satu daya tahan tubuh rendah, polusi, stres, ya kan gitu. Berapa banyak, coba cek aja yang namanya evakuasi dari Jakarta. Coba cek. Cek ke Halim, sebulan berapa evakuasi? Cek aja berapa evakuasi yang diterbangkan dari rumah sakit dari Jakarta. Jadi intinya ada sistem yang kurang baik yang harus diperbaikin. Kita katanya dokter Singapura, dokter-dokter di Indonesia bagus-bagus. Tetapi tidak disupport oleh manajemen rumah sakit yang mumpuni, yang cepat dan tanggap. Melihat gugatan dari korban malpraktek ini, apa komentar Anda, Bu? Harus terjadi karena dengan begitu dokter-dokter akan hati-hati, kemudian rumah sakit juga akan hati-hati. Karena mungkin bagi dokter biasa ngeliat orang meninggal, tapi bagi keluarga yang ditinggal pergi, apalagi mungkin salah penanganan, salah diagnosis, susternya kurang sekatan, atau infeksi di mana-mana. Misalnya kita ngeliat caranya ngambil darah aja beda sekali dengan yang di Singapura, misalnya dengan di Jakarta gitu. Ya, ketelitiannya, terus banyaklah hal-hal yang sebetulnya bisa diperbandingkan yang ya saya nggak heran gitu loh. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Poppy Darsono. Saya Wendy Lim.